Maksudnya selamat dari lisan dan segala macam perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim tersebut. Kehadiran seorang muslim di tengah kaum muslimin lainnya akan memberikan kebaikan, karena kehadiran seorang muslim di tengah kaum muslimin lainnya, seorang muslim tersebut ia mampu untuk mengendalikan lisannya. Kemudian ia pun mampu mengendalikan tangannya atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah kehidupan seorang muslim. Lisannya ia kendalikan untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang akan menyakitkan orang-orang di sekitarnya. Tangannya, anggota tubuhnya, ia kendalikan untuk tidak melakukan sesuatu yang akan mencederai, yang akan melukai kaum muslimin di sekitarnya. Sehingga kehidupan seorang muslim dimanapun ia berada selalu menyumbangkan kebaikan, karena ia menyadari bahwasannya ia berbuat baik bukan karena semata kebaikan itu untuk orang lain, tetapi ia menyadari bahwasannya kebaikan yang ia perbuat adalah akan kembali kepada dirinya. Itulah kehidupan seorang muslim. Sehingga tutur kata yang ia sampaikan senantiasa menenteramkan, senantiasa menjadikan kondisi keadaan lingkungan di sekitarnya menjadi bertambah sejuk. Itulah kehidupan seorang muslim. Dan jauh dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan untuk senantiasa bisa menjaga lisan. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukan seorang mukmin yang berperangai suka mencela, suka mencaci maki. Bukan perangai seorang mukmin. Bukan perangai seorang mukmin pula yang suka melaknat, mengutuk. Dan bukan seorang perangai seorang mukmin pula yang suka berbuat keji, dan bukan pula perangai seorang mukmin yang suka berkata kotor, jorok. Penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjadikan seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin memiliki perangai yang baik. Perangai di dalam kehidupan rumah tangganya baik, dengan istrinya baik, dengan anak-anaknya pun baik. Perangai dengan tetangganya atau dengan teman sejawat, teman usaha, itu pun baik. Itulah kehidupan seorang muslim, seorang mukmin di tengah kehidupan orang lain. Betapa ia menyadari bahwasannya apa yang dilakukannya menjadi catatan, menjadi amal yang akan ia petik ketika di akhirat nanti. Karena ia meyakini bahwasannya ucapan yang baik, perbuatan yang baik akan terangkat ke atas langit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Hadis ini menjelaskan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan bahwasannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha baik. Tayyibun bimakna annahu munazzahun anin naqais wal uyub. Tayyibun maknanya innallaha tayyibun. Tayyibun di sini maknanya adalah sesungguhnya Allah itu maha suci. Maha suci dari segala kekurangan. Maha suci dari segala uyub, cacat celah. Fahuwa tayyibun fi dzatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha baik dalam hal zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, demikian juga dari sisi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa fi awamirihi wa nawahihi, demikian juga maha suci dari sisi perintah-perintah dan larangan-larangannya. Fahuwa tayyibun min kullil wujuh subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha baik dari segala sisinya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amalan-amalan, ucapan-ucapan, ataupun niat, maksud, tujuan, kecuali yang baik saja. Allah tidak akan menerima ucapan yang buruk dari seorang hamba. Allah tidak akan menerima perbuatan yang jelek dari seorang hamba. Allah pun tidak akan menerima niat, maksud, tujuan seorang hamba yang itu tercela. Maka dengan demikian, seorang muslim, seorang mukmin senantiasa didorong untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena yang baik itulah yang nanti akan terangkat ke atas langit. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyibu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yas'adul kalimu at-tayyib, akan terangkat perkataan-perkataan yang baik. fahuwa la yaqbalu illa al-kalama at-tayyiba wal-amala at-tayyiba. Maka Allah tidak akan menerima kecuali ucapan yang baik dan amalan perbuatan yang baik. Inilah kehidupan seorang muslim. Ia akan memperhatikan apakah ucapan yang ia sampaikan, apakah perbuatan yang ia lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Wala yaqbalu minas shadaqati illa ma kana min kasbi thayyib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah-sedekah kecuali dari hasil yang baik. Ammal khabithu fa innahu la yaqbaluhu sawa'an kana khabithan bi ma'na radi, kama qala ta'ala wala tayammamul khabitha minhu yunfiqun. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sesuatu yang buruk sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian menginfakkan sesuatu yang sesuatu tersebut kalian pun tidak menginginkannya. Au kana khabithan fi dzatihi, atau jelek itu dalam bentuk zatnya, Allah pun tidak akan menerima. Kal maitati wal khamri wal khinzir, seperti sesuatu yang jelek dalam bentuk zatnya yaitu bangkai, khamr minuman keras, ataupun daging babi. Au khabithan fi maksabihi, atau jelek itu karena hasil usaha. Kar riba, seperti hasil usaha riba. Wariswah wal kumar wa ghairi dzalik, suap ataupun judi dan yang selainnya. Maka kejelekan itu, fal khabithu imma ayyakuna khabithan fi dzatihi wa imma ayyakuna khabithan fi maksabih wa tariqil husuli alaih. Jelek bisa dalam pengertian secara zatnya, atau jelek buruk karena memang hasil usaha atau ditempuh dengan cara-cara yang tidak baik. Fa inna Allaha la yaqbalu, maka Allah tidak akan menerimanya. Wakadzalika la yaqbalul amala illa idza kana thayyiban, demikian juga Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal itu amal yang baik. Maknanya amal yang baik ayyakuna khalisan liwajhillahi azza wajal, amal itu dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Laisa fihi syirkun wala riya'un, amal itu tidak dilandasi dengan kesyirikan, dengan riya, ingin dilihat oleh orang lain amalannya. Itu yang pertama. Wa yakuna sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan amal itu selaras dengan apa yang dituntunkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaqbalul amala illa idza kana thayyiban. Allah tidak akan menerima satu amal kecuali amal itu baik. Makna baik di sini, amal itu dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikatakan sebagai seorang yang hebat, bukan ingin dikatakan sebagai orang yang alim, bukan ingin dikatakan sebagai orang yang memiliki keutamaan-keutamaan sehingga ia menunjukkan, memamerkan amalnya. Na'udzubillah. Bukan itu, tapi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amal yang ia perbuat selaras dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah amalan yang baik, amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang akan terangkat ke atas langit. Laisa fihi bid'atun, amal itu bukan merupakan amal kebid'ahan, wala khurafatun, demikian juga bukan amal yang mengandung khurafat, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak jelas riwayatnya. وَكَذَلِكَ طَيِّبٌ الْقَوْلُ طَيِّبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَتَصْبِيحُ وَتَحْلِيلُ وَتَكْبِيرُ. Demikian pula ucapan yang baik meliputi zikrullah, berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertakbir. وَكَذَلِكَ طَيِّبُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ. Demikian juga amalan yang baik meliputi perintah untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berusaha untuk mencegah agar tidak melakukan kemungkaran. وَدَعْوَهْ إِلَى اللَّهِ, berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah, itu pun termasuk amalan yang baik. والنصيحه, memberikan nasihat. Qulu kullu hadza min al-kalim at-thayyib, dan ini semua adalah bagian daripada amalan yang baik, ucapan yang baik. Alladhi yataqabbaluhu Allahu wa yarfa'uhu subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya dan akan mengangkat amalan tersebut ke atas langit, akan mengangkat amalan tersebut, terangkat amalan tersebut sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi firmannya, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah lah kalimat yang baik, ucapan yang baik akan naik ke atas, akan naik ke atas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal qawlul khabith, adapun ucapan-ucapan yang buruk, fa inna allaha yarudduhu wa yabghaduhu, ucapan-ucapan yang buruk sesungguhnya Allah akan menolaknya, Allah akan membencinya, tidak menyukainya. Minal kadhib, seperti ucapan yang mengandung dusta. Wal ghibah, mengandung ghibah. Wan namimah, mengandung unsur adu domba dan yang selainnya. ucapan-ucapan yang seperti ini, baik ucapan itu bentuknya tulisan, di tengah teknologi media sosial yang sedemikian cepat berkembang, ucapan-ucapan yang demikian mudah sekali untuk bisa menyebar. Maka hendaklah berhati-hati ketika kita berucap, ketika kita menulis. Jangan asal memposting, jangan asal men-share, tetapi hendaklah dibaca baik-baik. Hendaklah, kalau memang tulisannya sudah baik, hendaklah dipertimbangkan apakah tulisan yang baik ini akan melahirkan sesuatu yang baik. Dipertimbangkan. Apakah kalau diposting, kalau di-share, dibagikan, tidak akan menimbulkan kegaduhan atau menjadikan situasi keadaan semakin tidak baik, akan mengganggu keharmonisan, akan mengganggu ketenangan, dipertimbangkan. Jangan asal terima kabar, kemudian forward, dikirim, diposting, di-share, dibagikan, bukan hanya sekedar itu. Ini terkait kepada tanggung jawab kita di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau apa yang ditulis, apa yang dibaca baik. Bagaimana kalau apa yang dibaca, apa yang ditulis itu mengandung hoax? Ini yang termasuk al-kadzib, kedustaan. Tangan kita, mata kita, semua menyaksikan bahwasannya apa yang di-share, apa yang dibagikan, ternyata ada unsur-unsur kedustaan. Hendaklah perhatikan bahwasannya kehidupan kita tidak hanya di dunia ini saja. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang akan dibagikan ini akan mempererat ukhuwah di antara orang-orang yang beriman ataukah tidak? Atau justru sebaliknya, apa yang di-share, apa yang dibagikan, diposting, justru akan merusak ikatan ukhuwah yang sudah terjalin selama ini. Bagi orang yang cerdas akan memikirkannya. Tidak sembarang nge-share, tidak sembarang memposting, tetapi benar-benar diperhatikan dampak baik buruknya. Maka seorang yang beriman, seorang muslim, ia akan menjaga semuanya. Bila mana ragu atau ia menerima sesuatu, sudah untuk dirinya saja. Untuk dirinya saja. Karena isinya baik, tetapi kalau di-share akan merusak, misalnya, akan merusak hubungan yang selama ini ukhuwahnya sudah baik. Ukhuwahnya, ikatan persaudaraannya sudah baik. Tapi kalau ini di-share akan menimbulkan kebimbangan, akan menimbulkan syak wasangka, bahkan akan menimbulkan rasa saling curiga. Maka sudah, postingan hanya sampai di saya saja, tidak akan saya sebar. Begitu tanggung jawab kita di akhirat nanti. Karena sesungguhnya kita tidak ingin kita beramal, amal itu dinilai jelek, dan amal itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tentu tidak ingin. Tidak ingin hidup di dunia ini sia-sia, tidak berarti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka ucapan yang buruk berusaha untuk kita hindari, karena itu adalah sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ikhwafiddin azakumullah, inilah pesan penutup dari acara kita. Jaga lisan kita, jaga perbuatan amalan kita, jaga hati kita, niat dan maksud tujuan kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat benar-benar termasuk amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika pertanggungjawaban itu tiba, kita bukan termasuk orang-orang yang menyesal di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberikan manfaat untuk antum semua, dan kami tentunya bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin di Maluku ini. Dan tentunya apa yang kita lakukan ini semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebajikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan kehadiran yang bagi saya terasa singkat sekali, sangat singkat sekali, insyaallah kita akan bisa bertemu kembali di lain waktu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa bertemu kembali pada hari-hari mendatang. Mohon undur diri, mohon pamit, dan kami memohon maaf apabila selama kami di sini ada sesuatu yang tidak berkenan atau ada sesuatu yang mungkin dirasa tidak nyaman bagi antum semua, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apabila ada kesalahan, saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.